Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sama-sama mentadaburi firman Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37 yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menempatkan sebagian dari keluarganya, yaitu Ismail alaihissalam beserta ibunya Hajar. Beliau letakkan di sisi Ka'bah di Mekah, suatu tempat yang tidak ada tanaman karena ardu Makkah la tasluh li siro'ah. Bumi Mekah itu enggak cocok untuk bercocok tanam. Tempatnya gersang, tandus, bebatuan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memilih negeri tersebut sebagai negeri diturunkannya wahyu, dan suatu negeri yang diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di negeri itulah kelahiran beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Negeri mana yang tepat dan cocok untuk diturunkannya wahyu dan dilahirkannya di situ seorang rasul. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan setelah Nabi Ibrahim menempatkan putranya beserta ibunya dalam keadaan di saat itu Nabi Ismail masih menyusu, sehingga beliau masih kecil, masih bayi, dan ditinggalkan cirob, suatu kantong yang isinya makanan yang hanya cukup untuk beberapa hari, demikian pula minuman cukup hanya untuk beberapa hari. Sehingga Hajar lari dari bukit Safa Marwah, Safa Marwah, mencari air. Allah Subhanahu wa taala takdirkan terpancarlah air yang kita kenal dengan zam-zam, air yang barokah. Dan ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak umur remaja, di saat masa kesulitan, kesusahan merawat anak yang masih kecil telah berlalu, dan masuklah umur yang sudah bisa membantu orang tua, Allah uji kembali Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan itu teranggap rihlah pertama dari Palestina melihat tarikahnya, peninggalannya di Mekah. Adapun kunjungan kedua di saat Nabi Ismail alaihissalam telah menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Jurhum. Itulah yang atau salah satu bentuk pengkabulan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah apa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar supaya hati-hati dari sebagian manusia memiliki belah kasihan, memiliki kepedulian, Allah datangkan Bani Jurhum. Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan Ismail beserta ibunya, Nabi Ibrahim berdoa ada tiga permohonan. Permohonan pertama agar supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang bertauhid dan menegakkan salat. Karena ibadah badaniyah yang afdal adalah salat. Ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah artinya suatu ibadah yang berkaitan dengan anggota badan, yang dilakukan oleh anggota badan. Itu yang paling afdalnya adalah salat. Maka Allah apa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang menegakkan salat. Faman qama biha faqad qama li diniha. Laqad qama bi dini. Maka barang siapa yang menegakkan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Kemudian permohonan kedua adalah agar supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian dari hati-hati manusia mereka memiliki belah kasihan kepada mereka, maka Allah kabulkan pula. Allah kabulkan pula permohonan Nabi Ibrahim dengan Allah datangkan mereka Bani Jurhum. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kunjungan kedua, setelah Ismail alaihissalam menikah dengan salah seorang wanita dari Bani Jurhum, beliau enggak ketemu dengan Nabi Ismail. Ketemulah dengan istrinya. Dan Nabi Ismail mempertanyakan tentang keadaan Nabi Ismail kepada istri Ismail alaihissalam. Yang kesimpulannya, istri itu mengeluh dengan dikil aish, sempitnya perekonomian, sulitnya ekonomi Ismail alaihissalam, pokoknya mengeluh. Yang kemudian Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya agar menyampaikan kepada Ismail nanti ketika pulang suruh mengganti palang pintunya. Kemudian wa fahima Ismail ma'arada abu. Maka Ismail alaihissalam pun faham apa yang dimaukan dan diinginkan oleh bapaknya. Fatallaqa imra'atahu. Maka Nabi Ismail pun mentalaknya, mencerainya. Wanita tersebut wa tazawwaja imra'atan ukhra. Kemudian menikah kedua kalinya. Wa hiya ibnatum Mudad bin Amr. Yaitu putri Mudad bin Amr. Siapa Mudad bin Amr itu? Beliau adalah kabiru jurhum wa sayyiduhum ala qawlil aksar. Mudad bin Amr ini adalah pembesar, pemuka dari Bani Jurhum. Ya, pemuka dari Bani Jurhum. Itulah sebagai mertua Ismail alaihissalam yang kedua. Kemudian setelah melakukan pernikahan kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkunjung kembali, lagi-lagi tidak ketemu dengan sang anak. Kemudian bertanya kepada istrinya dan menjelaskan keadaan Nabi Ismail, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. atas kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan padanya. Pokoknya memuji Allah Subhanahu wa taala kulli hal, apapun keadaannya. Menunjukkan sabarnya istri Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya agar supaya memperkokoh, memperkuat palang pintunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari istri yang kedua ini 12 anak. 12 anak. Wa qad razaqallahu Ismaila min ibnati Mudad al apa isna asyara waladan dzakaran. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dari istri yang kedua itu putrinya Mudad bin Amr 12 anak seluruhnya laki-laki. Seluruhnya laki-laki. Ada pun nama-namanya disebutkan, ada yang bernama Nabit atau Nabayut. Ada yang namanya Qaidar dan Adbail wa Misham, Mishma wa Duma wa Misha wa Hudad wa Taima wa Batur wa Nafis dan Qaidar. Qaiduman. Nah, dari Qaidar ini, Qaidar bin Ismail, beliau anak-anaknya Qaidar bin Ismail, mereka tinggal di Mekah ya, mereka terus tinggal di Mekah dan terus turun temurun. Di antara keturunan ini ada yang bernama Adnan. Nah, Adnan. Maka wa minhu hufitatil Arab al-Adnaniyah ansabuha. Jadi nasab-nasab Arab terjaga. Nah, wa Arab al-Adnaniyah. Dan Adnan ini saya ralat, kalau kemarin saya sebutkan kakek Rasul ke-19, saya salah ingat, yang benar dijelaskan di sini bahwa Adnan huwa al-jaddul hadi wal isruna fi silsilatin nasabin nabawi. Jadi Adnan itu adalah kakek Rasul ke-21 di dalam silsilah nasab nabawi. Nah, jadi Adnan itu merupakan salah satu kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakek ke-21 naik ke atas, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib terus naik sampai ke Adnan, terus kalau ke atas terus nanti sampai ke Ismail alaihi salam bin Ibrahim. Adapun kunjungan keempat, barulah Nabi Ismail alaihi salam bertemu dengan sang ayah. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika melakukan kunjungan yang keempat, barulah ketemu dengan putranya Ismail alaihi salam. Kemudian beliau berserta anaknya saling bahu-membahu membangun Ka'bah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalian jadikanlah dari makam Ibrahim tempat untuk salat. Makanya ketika tawaf, ketika pada putaran ketujuh, hendaknya dia menghadap ke makam Ibrahim dan salat dua rakaat di situ. Setelah membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selain mengkabulkan doa yang pertama, doa yang kedua, juga Allah kabulkan doa beliau yang ketiga berupa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rizki kepada mereka minas samarat la'allahum yashkurun, dari berbagai macam buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Fa'ajaballahu du'a'ah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, baik doa yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Adapun doa yang pertama sudah saya jelaskan di awal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar supaya putranya Ismail beserta ibunya dan anak keturunannya termasuk orang-orang yang muqimus shalah, menegakkan sholat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan beliau. Nabi Ismail, ibunya, anak keturunannya, mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Termasuk Nabi kita, wa akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari anak keturunan Ismail alaihissalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan nabi kita, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang Allah utus. Bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa menyeru anak keturunannya untuk memeluk agama Islam yang itu merupakan agama bapaknya Ibrahim alaihissalam. Fastajabu lahu, maka mereka pun menyambut, menerima seruan. Nah, seruan untuk melakukan sholat. Nah, untuk melakukan sholat. Baik, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diruntut itu nasabnya nanti sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati manusia untuk cinta senang kepada Nabi Ismail, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, dan tempat yang Nabi Ibrahim meletakkan keluarganya di situ, yaitu Mekah. Nah, di situ terdapat Ka'bah. Bahkan semakin seseorang izdad taraddudan, semakin sering bolak-balik ke situ melakukan umrah maupun haji, justru hati-hati mereka tuh semakin rindu, semakin rindu untuk datang yang berikutnya. Ini merupakan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa Nabi Ibrahim. Nah, Allah jadikan hati-hati kaum muslimin merasa senang, suka untuk datang ke sana, ke Mekah, ke Baitullah Al-Haram. Bahkan semakin sering ke sana, hati itu semakin rindu, semakin kepengin untuk segera bisa kembali. Ini merupakan pengkabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa beliau. Demikian pula masalah permohonan beliau agar supaya dianugerahkan kepada mereka as-samarat, buah-buahan. Ini pun Allah kabulkan. Fajaballahu du'a'a fasara yujba ilaih samarat kullu syai. Allah pun kabulkan doa beliau. Maka didatangkanlah kepadanya ke negeri tersebut dan berbagai macam buah-buahan. Fa innaka tara makatal musyarrafah kulla waqtin. Maka sesungguhnya engkau telah melihat, engkau memperhatikan Mekah yang dimuliakan setiap waktu. Wasimar fiha mutawaffarah, buah-buahan di dalamnya melimpah. Padahal tempatnya gersang, tempatnya gersang, tandus, tapi begitu makmur. Nam, begitu makmur keadaannya. Wasimar fiha mutawaffarah. Nam, wal arzak tatawala ilaiha min kulli janib. Rizki-rizki Allah Subhanahu wa taala terus silih berganti dari segala penjuru. Ini semua barakallahu fikum berkat atau dengan sebab doa Nabi Ibrahim alaihi salam, imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya, agama tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun barang siapa wa may yarhabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Sesungguhnya barang siapa yang membenci dengan agama Nabi Ibrahim, melainkan dia adalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Nabi Ibrahim adalah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia. Anak-anak keturunannya dan nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus setelahnya itu termasuk dari anak keturunannya. Sehingga kita harus cinta kepadanya, cinta kepada anak keturunannya dan cinta dengan tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk sebagai tempat tinggal bagi Ibrahim alaihissalam maupun anak keturunannya. Di antara adalah Al-Makkah Al-Musyarrafah. Dan ketika seorang yang melakukan manasik, baik manasik untuk umrah maupun haji, tatkala sa'i, kalau direnung-renungkan barakallahu fikum, amalan tersebut, amalan sa'i dari Safa Marwah, balik lagi ke Safa, itu mengingatkan orang sedang melakukan sa'i itu terhadap apa yang terjadi pada Hajar ibu Ismail alaihi salam. Seorang wanita, kita tahu bagaimana kondisi wanita, secara umum fisik mereka tentu lebih lemah dibandingkan kaum pria. Ditinggal oleh sang suami dalam keadaan memiliki anak yang masih kecil, perbekalan hidup yang sangat terbatas. Maka secara manusiawi tentu sangat-sangat menyedihkan. Namun dengan sebab kekuatan tauhid yang ada pada keduanya, baik istri maupun suaminya, maka mereka tetap tabah dan tegar menghadapi ujian tersebut. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan sang istri dan anak yang masih menyusui, dipanggil oleh Hajar, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim." Namun Nabi Ibrahim alaihissalam terus melangkahkan, mengayunkan kakinya. Tatkala Hajar mengatakan, "Amarakallahu ya Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim mengisyaratkan, "Na'am, betul. Allah lah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian di sini. Idzan la yuti'an Allah." Kalau gitu Allah pasti enggak akan menyia-nyiakan kita. Terus Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka. Sampailah terpancar di situ Zam-Zam, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Safa dan Marwah salah satu amalan dari manasik, baik umrah maupun haji, yaitu amalan sa'i. Sehingga ketika seorang berjalan dari Safa Marwah, di situ barakallahu fikum mengingatkan bagaimana dulu Hajar alaihissalam lari dari Safa Marwah, balik lagi Safa Marwah. Dan adapun pembahasan berikutnya barakallahu fikum, kita akan mentadaburi ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-126. Ini pun ayat menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan Allah abadikan doa beliau di dalam surat ini, diantaranya Al-Baqarah 126 juga diabadikan dalam surat Ibrahim pula. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah tatkala Ibrahim alaihissalam berdoa lihadal bait, untuk Ka'bah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk Ka'bah dan Mekah secara umum dengan doa kebaikan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Madinah dengan doa kebaikan pula. Nah, di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon agar supaya Allah barokahi sok mereka, mut mereka dan seterusnya. Demikian pula tamar kurma mereka, sehingga ketika mereka panen kurma, mulai musim panen, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kurma tersebut, kemudian Nabi mendoakan kebaikan, keberkahan untuk mereka penduduk, untuk Madinah maupun penduduknya. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan kebaikan untuk Mekah, inilah diantara doa beliau. Rabbi ij'al hadza baladan amina, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, ya sudah dijelaskan tadi di dalam ayat yang sudah kita bahas bahwa keadaan di sana sangatlah gersang, tandus. Namun itulah negeri yang Allah SWT pilih untuk diturunkannya wahyu. Negeri yang Allah pilih diutusnya seorang rasul dari negeri tersebut. Sehingga suatu kemuliaan, suatu fadilah ketika seseorang bisa berkunjung ke sana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar berekreasi. Anna an yaj'alahu Allahu baladan amina, agar supaya Allah menjadikan negeri Makkah tersebut negeri yang aman, aman sentosa. Nah, dijelaskan oleh para ulama di antara alasan atau sebab Nabi Ibrahim alaihissalam memohon seperti ini dikarenakan Mekah merupakan negeri yang terdapat di situ Ka'bah, dan disitulah kaum muslimin, kaum muslimat dari penjuru dunia yang mereka telah memiliki kemampuan untuk melakukan haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah semata kewajiban atas manusia melakukan haji ke Baitullah bagi siapa saja yang telah mampu. Nah, sehingga pelaksanaan haji, pelaksanaan umrah tempatnya adalah di sana, ya, di Mekkah. Itulah negeri yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Nah, sebagai turunnya wahyu, sebagai diutusnya apa munculnya atau diutus seorang rasul, kelahiran rasul di situ. Sehingga Mekkah merupakan negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Warzuq ahlahu min anwa'is samarat. Permohonan beliau yang kedua. Pertama, memohon keamanan. Karena dengan negeri tersebut negeri yang aman, maka para jamaah haji atau umroh mereka akan merasakan kenyamanan, tenang ketika melakukan manasik. Nah, bisa bayangkan para kalafikum kalau sampai negeri itu negeri yang faudo, kacau, negeri yang tidak aman, tentu orang-orang yang akan melakukan manasik ke sana akan merasa terganggu dan mencemaskan keselamatan dirinya. Maka dari itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memohon agar supaya Mekah dijadikan negeri yang aman sentosa. Selain aman, juga Nabi Ibrahim memohon doa apa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala warzuq ahlahu, dan berilah rizki penduduknya, minas samarat, dari berbagai macam buah-buahan, sehingga di sana walaupun daerahnya tandus kersang, namun rizki Allah Subhanahu wa taala betul-betul melimpah ruah. Nah, taib. Ini merupakan asar pengaruh dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan di sini barakallahu fikum bagaimana bagusnya dan baiknya adab Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mengatakan warsuk ahlahu, berilah rizki penduduknya, di situ berarti kan mencakup penduduk yang muslim maupun yang kafir. Nah, sebagai ta'aduban adab Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau qaid, beliau batasi permohonan beliau ini diperuntukkan untuk siapa. Beliau lanjutkan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala ini berupa keamanan dan kemakmuran. Ini diperuntukkan untuk penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mafhum mukhalafahnya berarti penduduk yang kafir, walaupun dia penduduk Mekah, dia mendapatkan doa kebaikan ini atau tidak, ikhwan? Al-jawab tidak. Nah, karena beliau qaid, beliau batasi permohonan Nabi Ibrahim ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Mekah dijadikan negeri yang aman, sentosa dan makmur. Ini diperuntukkan atau ditujukan permohonan ini kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa yang kafir maka akan kami berikan dia kenikmatan qalila, akan tapi kenikmatan yang sangat sedikit. Kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat sedikit dan terbatas. Terbatas dari sisi jumlahnya maupun terbatas dari sisi waktunya. 6. Thumma attaruhu ila adzabin nar. Sudah di dunia hanya mendapatkan kenikmatan yang sedikit, kemudian di akhirat nanti akan Allah paksa dia untuk masuk ke dalam azab neraka. Mau tidak mau itulah tempat kembalinya, yaitu neraka. Wabi'sal mafsir, yang neraka wabi'sal mafsir, dan neraka itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, inilah ikhwana fiddin habadakumullah, salah satu ayat yang menjelaskan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, doa kebaikan untuk Mekkah. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Ma'asadi rahimahullah, ai wa ihta'a Ibrahimu li hadzal bait an yaj'alahu Allahu baladan amina. Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim berdoa untuk Mekkah ini, Baitullah al-Haram, maksudnya Baitullah yang dimuliakan, yang diistimewakan, agar Allah menjadikan negeri yang aman dan agar Allah memberikan rizki kepada penduduknya berbagai macam buah-buahan, akan tetapi dibatasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. 6. Ta'aduban ma'allah, sebagai bentuk adab etika yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Id da'ahu, apa da'ahu? Id kana du'auhu al-awwal fihi al-itlaq. Karena permohonan beliau yang pertama beliau sebutkan secara mutlak. Beliau katakan warzuq ahlahu. Ini kan mutlak. Berilah rezeki ke penduduknya. Berarti mencakup mukmin maupun kafir. 6. Sebagai bentuk adab yang baik dari beliau alaihissalam, maka beliau qaid, faja'al jawab fihi muqayyadan. 6. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendatangkan jawaban padanya, yakni permohonannya berupa dibatasi untuk penduduk Mekah yang beriman. 6. Allah agar supaya melimpahkan keamanan, melimpahkan rizki hanya kepada penduduk-penduduk Mekah yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun orang yang kafir, adab demikian pula al-ma'asi, orang-orang yang bermaksiat tidak taat kepada Allah dan hari akhir, maka tidak termasuk mendapatkan doa kebaikan ini. Nah, maka dari itu dijelaskan di akhir ayat, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, tetap Allah Subhanahu wa taala berikan rizki pada mereka, akan tetapi rizki yang sifatnya terbatas, ya, terbatas dari sisi waktunya, terbatas dari sisi jumlahnya. Nah, adapun keberakhirannya, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Tidak ada pilihan bagi mereka kecuali neraka. Itulah tempat kembalinya. Adapun kenikmatan surga, maka mereka tidak akan mendapatkan. Kenikmatan surga hanya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk mereka, hamba-hambanya yang beriman. Nah, dan neraka itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Nah, dengan ini selesai kita dari tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-126 secara ringkas, ya, saya tidak baca keseluruhan, hanya kesimpulannya saja. Yang intisarinya, ayat ini juga menjelaskan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, di situ kita semakin paham betapa mulianya negeri Mekah. Betapa istimewanya negeri Mekah, sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diturunkannya wahyu, sebuah negeri yang Allah pilih untuk dilahirkannya di negeri tersebut seorang rasul. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kita sampaikan di awal, itu merupakan keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dengan ini selesai renungan kita beberapa ayat sebagai mukadimah pendahuluan pelajaran rutin saya tafsir. Adapun untuk malam berikutnya, wa insyaallah kita kembali ke pembahasan seperti biasanya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.